Novin Asia. makasih ya. Ku sangka dirimu berdusta, berduakan cintaku selama ini. Saat diriku jauh darimu, kau bermain cantik di belakangku. Jiwa dan ragamu, walau dirimu tak lagi bersama.